Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dan akhwat sekalian, diharapkan mempersiapkan diri. Alhamdulillah Ustaz Abu Hamzah Kafsawa sudah sampai di tempat. Untuk tema kali ini kita akan mengambil tema tentang apa ada apa setelah Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah pada taklim kali ini. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ustaz Abu Hamzah Kafsawa. Tafadhal barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi tabi'ina lahum bi ihsan sallama tasliman kathira. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tentunya hal yang sepantasnya untuk kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, baik yang kita rasakan ataupun yang tidak kita sadari, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Demikian pula baik nikmat diniyah, seorang diberikan istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nikmat-nikmat duniawiyah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua untuk bagaimana agar nikmat tersebut bisa terjaga dan bahkan terus bertambah. Ya. Dan juga Allah mengingatkan dari sebab-sebabnya akan menjadikan terangkatnya kenikmatan tersebut yang kemudian diganti dengan azabnya. Di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ingatlah ketika Tuhan kalian mengumumkan, "La in syakartum," jika kalian bersyukur, dan syukur tidak akan terwujud kecuali dengan terpenuhinya tiga rukun. Jadi rukun-rukun syukur, ya, yang pertama mengakui dengan hati akan kenikmatan yang didapatkannya, dan ya mengakui siapa pemberi nikmat itu. Yang hakikatnya semua nikmat yang sampai kepada kita tidak lain kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seorang dikatakan bersyukur ketika dengan lisannya dia memuji, menyanjung Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Dan yang ketiga, ya, dan ini yang merupakan perkara atau faktor yang paling penting, seorang dikatakan bersyukur ketika dia menggunakan kenikmatan itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan itu, Allah menyatakan la azidannakum. Ya. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan padanya dengan dua penegas. Ya. Di awal dengan la azid, sungguh. Kemudian ditambah dengan nun taukid at-taqilah la azidannakum. Ya, janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Allah tidaklah menyelisih janjinya. Siapa yang bersyukur pasti Allah akan menambahkan kenikmatan padanya. Kata para ulama ahli tafsir, ya, cakupan dari ayat ini berarti Allah menambahkan kenikmatan di samping menjaga nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada hamba tadi. Ya. Kemudian sebaliknya, wala in kafartum, apabila kalian ingkar, ya, seorang dikatakan kufur nikmat ketika dia tidak menjalankan apa yang semestinya dia lakukan dari bentuk rukun-rukun syukur tersebut. Ya, mungkin dia mengakui bahwa Allah lah yang memberikan nikmat kepada dia. Dengan lisannya dia mungkin memuji, tetapi dia menggunakan kenikmatan itu di dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ini bentuk kufur nikmat. Yang akibatnya Allah nyatakan wa in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan kenikmatan itu, dicabut, dan Allah mengingatkan inna azabi lasyadid, sungguh siksaku sangatlah keras. Baik. Ya, dari apa yang Allah ingatkan ini, semoga kita termasuk dari hamba-hamba yang mengambil peringatannya menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Allah pun mengingatkan bahwa wa qalilum min ibadiyas syakur, hanyalah sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mayoritas dari manusia dalam keadaan ingkar, mayoritas dari manusia dalam keadaan jauh dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagaimana tema yang telah disebar oleh dan disampaikan oleh panitia, bahwa kita ada kesempatan yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan akan membahas tentang ada apa, ya, setelah Ramadan. Yang dalam permasalahan ini insyaallah saya akan menukil dari apa yang disampaikan Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada sebagian khutbah beliau, yang beliau memberi judul dari khutbah beliau, Mada Ba'da Ramadan, ya, yang kurang lebih terjemahannya seperti itu, ada apa setelah Ramadan. Beliau mengingatkan bahwa kita, ya, dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, telah berupaya untuk bagaimana, ya, menanti kedatangan bulan Ramadan dan menyiapkan diri untuk bisa mengisi bulan yang agung tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang semestinya ada pada setiap muslim yang merindukan akan datangnya mawasimul a'mal, musim-musim yang di situ Allah Subhanahu wa taala membuka peluang untuk beramal seluas-luasnya. Jadi bukan ketika sudah sampai Rajab atau Syaban sedih, kenapa? Karena akan ketemu Ramadan, bukan, justru menanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita bisa memasukinya dan berusaha dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita menjalankan berbagai ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan yang agung tersebut. Hingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bulan tadi. Dan seorang muslim, betapapun dia berusaha untuk mengerahkan segala kemampuan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus ada pada dirinya senantiasa di dalam menjalani kehidupan ini diiringi dengan sikap al-khauf war-raja. Sikap al-khauf yakni kekhawatiran dan raja harapan. Ya, dua sikap ini digambarkan oleh para ulama sebagaimana pentingnya sepasang sayap bagi seekor burung. Ya, bahwa burung tidak mungkin akan bisa terbang hanya dengan satu sayap. Maka demikian pula seorang muslim, dia tidak akan istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya al-khauf war-raja. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan di dalam surat Al-Mu'minun, ya, tentang bagaimana hamba-hamba yang Allah pilih. Allah menyatakan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika alladzina yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Orang-orang yang mereka telah berupaya untuk memberi apa yang bisa mereka berikan, berbuat apa yang bisa mereka lakukan dari amal-amal ketaatan. Wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan hati mereka merasakan takut. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka benar-benar akan kembali kepada Rabb mereka, akan dihadapkan dan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang telah mereka lakukan di kehidupan ini. Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir ini. Ketika mendengar ayat ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ahum alladzina yasrikuna wa yaznuna wa yashrabul khamra wa yashrabuna al-khamra, apakah mereka itu orang-orang yang telah melakukan kejahatan, pencurian, perzinaan, minum khamr dan perkara-perkara yang lain yang sudah sebutkan radhiyallahu anha, yang kemudian mereka menyadari perbuatan tersebut dan takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala? Ini yang ditanyakan oleh ya, ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikarenakan perkara yang wajar seseorang berbuat dosa, kesalahan, kemudian tersadar dan takut akan hukuman itu. Maka dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yabna as-siddiq, tidak demikian wahai putri dari as-siddiq. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladhina yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yataqabbala minhum. Mereka itu adalah orang-orang yang mereka menegakkan sholat, bukan hanya yang wajib. Ya. Mereka orang-orang yang bersedekah, bukan hanya yang wajib, zakat. Ya, tetapi mereka berupaya untuk bersedekah dari perkara-perkara yang sifatnya mustahab dan melakukan berbagai ketaatan yang lainnya. Tetapi mereka khawatir, meskipun mereka sudah bersungguh-sungguh, akan adanya dari apa yang telah mereka temui tersebut sesuatu yang muncul dari mereka yang menyebabkan tidak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Beramal ketaatan bersamaan dengan itu, ya, meskipun mereka berusaha untuk mencurahkan segala kemampuan mereka, kekhawatiran ada pada diri mereka, jangan-jangan ada sesuatu yang menjadikan tidak diterimanya amal mereka. Kemudian pada kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ulaika alladzina yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam menempuh amal-amal kebaikan, wahum laha sabiqun, dan mereka betul-betul berlomba-lomba ya untuk bisa beramal-amal kebaikan tersebut. Sehingga dengan kita keluar dari bulan Ramadan, ya, maka semestinya kita untuk banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mungkin ya terlalu banyak perkara yang karena kelemahan ilmu dan iman kita, ya, kelemahan ilmu dan iman kita menjadikan cacat atau kurangnya dari ibadah yang telah kita lakukan. Ya. Maka hendaknya kita bersemangat untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ya Rasulullah membimbingkan sallallahu alaihi wasallam ketika seorang selesai dari salat-salat yang wajib 5 waktu. Maka zikir yang disyariatkan pertama kali dia selesai dari salatnya istighfar. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa istighfar bukan hanya disyariatkan ketika seorang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Kalau karena perkara yang seperti ini maklum, Ya, seorang terjatuh ke dalam maksiat kemudian memohon ampunan kepada Allah. Yang seperti ini maklum. Ya, tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, selesai kita dari menjalankan suatu ibadah kepada Allah, ternyata kita diperintahkan untuk istighfar. Dikarenakan sangat mungkin ya terjadi pada seseorang adanya cacat atau kekurangan di dalam menjalankan ketaatan tersebut. Kemudian hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, bahwa perlu untuk kita semua menyadari bahasanya perintah untuk kita bisa beribadah, perintah untuk kita bisa beribadah, bersemangat, berlomba-lomba di dalam menjalankan ibadah, itu tidak terbatas ketika kita di bulan Ramadan. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah. Sebagaimana perintah ini diarahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepadanya, ya, kepadanya sampai benar-benar datang kepada engkau al-yakin. Ya, al-yakin kata para ulama ahli tafsir yakni al-maut. Sampai datang kepadamu kematian. Hal yang diingatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan al-maut ini, di mana ini menjadi suatu kepastian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang memiliki jiwa, setiap yang bernyawa, ya, mesti dia akan merasakan apa yang dinamakan kematian. Ya, yakni terpisahnya ruh dari jasad. Betapapun panjang di umur seseorang, betapapun keadaan ya, yang ada pada seorang, yang namanya kematian itu mesti sesuatu yang akan ditemuinya. Kita tidak mengetahui ya, di mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita tidak mengetahui kapannya kematian itu akan menjemput kita. Dan yang ketiga yang diingatkan oleh Syekh Al-Faymin rahimahullah, kita tidak mengetahui ya dalam keadaan apa ya ketika kematian itu menjemput kita. Kita dalam keadaan apa, dalam keadaan bagaimana, perkara di mana, perkara kapan ya kematian itu mendatangi kita, ini bukan perkara yang paling penting. Tetapi yang terpenting, yang harus betul-betul kita perhatikan adalah bagaimana keadaan kita ya ketika kematian itu menjemput kita. Ini perkara yang paling penting. Dan beliau mengingatkan, dikarenakan sesungguhnya ya sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingatkan dalam sahih Al-Bukhari, ya, wa innamal a'malu min khawatimiha, dan sesungguhnya amal-amal itu dinilai ya, amal-amal itu dinilai dari penutupnya ya, dari akhirnya. Oleh karena itu pada hadis Ibnu Mas'ud hadis ini juga muttafaq alaih, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan walladzi la ilaha ghairu, Insyaallah antum sudah hafal hadis ini karena hadis ini termasuk di antara hadis-hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, mungkin antum rata-rata hafal. Kalau tidak, rata-rata tidak hafal. Ya. Rasul menyatakan, "Walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada sembahan yang benar selainnya. Inna ahadakum." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian. Lafaz yang semisal ini untuk peringatan bagi kita semua. Ya, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian. Ya, ketika datang lafaz-lafaz yang semisal ini arahkan sebagai nasihat kepada diri kita. Ya. Untuk jangan sampai ya kita lalai, kita lengah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk jangan sampai termasuk dari orang-orang yang binasa, yang celaka. Ya, sebagaimana ya para ulama mengingatkan bahwa Al-Qur'anul Karim seluruh ayat yang ada dalamnya itu nasihat bagi kita. Jangan sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir, dahsyatnya azab yang Allah timpakan kepada mereka, ya kemudian kita menganggap oh itu kan tentang orang kafir, kita muslimin, ya saya muslim. Ya. Siapa yang menjamin bahwa di antara kita akan terus berislam sampai wafatnya? Ya, tidak ada. Ya, jangankan untuk menjamin orang lain, untuk diri kita sendiri tidak ada di antara kita yang mampu. Kata Nabi, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiku 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Pada sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu lin nas, ada keterangan dalam riwayat yang lain fi ma yabdu lin nas, sungguh salah seorang di antara kalian dia melakukan amalan ahli jannah, amalan ketaatan, tetapi hanya sekedar pada yang nampak bagi manusia. Artinya zahirnya yang dia lakukan itu amalan ketaatan, tetapi tidak didukung dengan keikhlasan niat. Ya, ada tendensi-tendensi duniawiyah di dalam dia menjalankan amal-amal yang lahiriahnya itu amalan syar'i. Sampai-sampai dekatnya kepada kematiannya digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan sabdanya ya hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, tidak ada jarak antara dia dengan surga, artinya dengan kematian, karena siapa saja yang mati dalam keadaan iman kembalinya kepada surga, kepada jannah, tidak ada jarak antara dia dengan kematian kecuali satu hasta. Ya, satu hasta. Artinya sudah sedemikian dekat. Fayasbiku alaihil kitab, ternyata ya, kitab catatan takdir yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala telah mendahului bahwa tertulis di dalamnya bahwa orang ini termasuk dari ahlun nar. Ya, dan ketika seorang ditetapkan sebagai ahlun nar, pasti dia akan menempuh amalan ahlun nar. Ya. Karena setiap sebab itu akan menyampaikan kepada musabab, atau sebaliknya setiap perkara yang Allah tetapkan itu ada sebabnya, sehingga berubah berbalik keadaannya. Ya, faya'malu bi amali ahli nar, dia berbalik keadaannya, berbuat perbuatan ahli nar, perbuatan maksiat. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka tersebut. Kemudian wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiku alaihil kitab fayamal bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dan sungguh-sungguh salah seorang di antara kalian dia melakukan amalan-amalan ahlun nar, amalan kemaksiatan. Dan sebagian riwayat juga disebutkan yakni fima yabdulin nas, pada apa yang nampak bagi manusia. Artinya dia berbuat maksiat. Betul maksiat. Tetapi dalam keadaan dia takut hukuman Allah Subhanahu wa taala atas kemaksiatannya tersebut. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membimbing dia untuk akhirnya berubah keadaannya. Catatan takdir Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dia termasuk dari ahlul jannah. Ya, sehingga ketika jarak antara dia dengan kematian sudah sedemikian dekat, ya, satu hasta sebagaimana dalam hadis, ya, catatan takdir telah mendahulunya bahwa dia termasuk ahlu jannah, sehingga berubah keadaannya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas amalan ketaatan, amalan soleh tersebut. Ya. Semua ini sebagai bimbingan bagi kita, ya, bahwa bukan suatu perkara yang mustahil, ya, keadaan seorang itu berubah dari seorang yang nampak taat kemudian berubah keadaannya menjadi maksiat, seorang yang sekarang maksiat besok bertaubat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan untuk kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadis yang semisal ini, bersemangat kita, ya, di dalam menjalankan ketaatan dan berharap dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mewafatkan di atas ketaatan itu. Ya, dan sebaliknya jika seorang karena dorongan hawa nafsu dan semisalnya, ya, terjatuh ke dalam sebuah maksiat, bersegera untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia tidak tahu kapan ajal menjemputnya. Seandainya dia mati dalam keadaan di atas maksiat tersebut, maka keadaannya sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW di hadis ini. Ya, sehingga seorang muslim ketika dia bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, dia tidak ujub. Demikian pula ketika dia tergelincir, jatuh dalam kemaksiatan, dia tidak istimrar di dalam maksiat tersebut, tapi bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan tentang keadaan golongan-golongan manusia setelah lepas dari bulan Ramadan. Beliau menyebutkan golongan yang pertama, ya, mereka yang bergembira dengan berpisahnya dengan bulan Ramadan. Baik, dan ini sesuatu yang mungkin, ya. Bahkan bisa jadi hal yang demikian lebih banyak orang yang betul-betul bergembira dengan berpisahnya dengan bulan Ramadan. Kenapa mereka bergembira? Karena mereka bisa lepas dari berbagai perkara yang menurut mereka menjadi beban. Ya, menurut mereka beban. Ya, puasa mereka harus, ya, menjauhi dari apa-apa yang menjadi kesenangan mereka. Ya, demikian juga salat tarawih, ya, yang menjadi sesuatu yang menghalangi mereka dari bersegera untuk bisa melakukan apa yang menjadi kebiasaan mereka. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Jadi dengan berpisahnya dengan bulan Ramadan, ini kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menggabungkan kita dari golongan ini, karena bagi mereka kegembiraan itu karena lepas dari beban syariat untuk mereka. Padahal jika kita perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan berbagai perkara ibadah, sebagaimana nanti akan kita bahas satu persatu di antara keutamaan-keutamaan ibadah. Allah Subhanahu wa taala zat yang al-ghaniyul hamid, maha kaya, tidak butuh kepada selainnya, maha terpuji. menjadikan ibadah-ibadah itu semata-mata untuk kepentingan hamba. Dan hamba-hamba yang beriman menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan. Sebagai kebutuhan lebih daripada butuhnya ikan kepada air. Ada yang ikan tidak butuh kepada air? Ya, kan lumba-lumba saja tetap butuh pada air. Ya, walaupun katanya itu mamalia, iya. Tidak butuh pada air. Ya, lebih daripada itu. Sehingga seorang hamba yang beriman, ya, tidak merasa sedikit pun beban, ya, dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi justru bersyukur. Karena dengan itu dia mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya. Ya, mungkin bagi kita untuk bisa sampai pada tingkatan ini masih berat, ya. Ya, tetapi harus ada upaya untuk kita senantiasa menyadarkan diri-diri kita, ibadah ini kebutuhan kita. Lebih daripada butuhnya ikan kepada air. Sehingga ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang beriman ini lepas dari bulan Ramadan, ya, mereka bergembira. Tetapi bukan kegembiraan mereka dikarenakan pisah atau lepas dari beban tanggung jawab sebagaimana golongan yang pertama. Tetapi bergembira dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka bisa menyempurnakan peribadatan-peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bisa keluar dari bulan Ramadan dengan harapan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka bisa mendapatkan keutamaan dari amal-amal saleh yang mereka lakukan, baik itu puasa Ramadan ataupun qiyamul lail, atau mendapatkan Lailatul Qadar, di mana di antara keutamaan dari amal-amal ini adalah menjadikan seorang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan apa? Terampuni dosa-dosanya. Ini sisi yang menggembirakan mereka. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk mereka bisa menyempurnakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di bulan yang mulia tersebut. Kemudian sebagian salafus salih, di antaranya dinukil dari perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, salah seorang imam min a'immati tabi'in, menyebutkan tentang gambaran sejauh mana, ya, mereka menjalankan ibadah di bulan Ramadan tersebut, ya, yakni ibadah-ibadah mereka diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai qarinah, indikator, yang tentunya kita gunakan indikator ini untuk siapa ini? Untuk diri kita, ya, untuk diri kita, sehingga dengan itu kita bisa mengambil manfaat. Kata beliau rahimahullah, thawabul hasanah al-hasanatu ba'daha, bahwa pahala dari suatu kebaikan yang dia lakukan adalah kebaikan setelahnya. Jadi diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa menjalankan amal kebaikan berikutnya. Kata beliau, faman 'amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin kana dzalika 'alamata 'ala qabulil hasanatil ula. Barang siapa mengikutkan suatu kebaikan dengan kebaikan yang sebelumnya, maka ini sebagai alamat, sebagai tanda diterimanya kebaikan yang pertama. Ya. Kama anna man amila hasanatan, sebagaimana ya seseorang, keadaan balik sebaliknya, seseorang yang melakukan suatu amalan baik, amalan yang masyru' yang disyariatkan. Tsumma atba'aha bisayyi'atin, tetapi kemudian ya setelahnya dia mengikutkan dengan amalan jelek, amalan maksiat. Kana dzalika 'alamatan 'ala raddil hasanati wa 'adami qabuliha. Maka ini sebagai alamat bahwa kebaikan yang dilakukan itu ternyata tidak diterima, ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipikirkan dari Salafus Shalih, di antara mereka adalah Al-Hasan Al-Basri. Sehingga sekali lagi ini untuk indikator baik kita semua. Setelah kita keluar dari bulan Ramadan, ya kita koreksi keadaan kita. Ya, kalau mungkin di bulan Ramadan mampeng tidak menjalankan ibadah, ternyata begitu keluar dari bulan Ramadan, ya banyak sekali kemunduran. Ya, bukan hanya waliyadzubillah amalan-amalan sunnah, bahkan amalan yang wajib saja keteteran. Jadi ini sebagai qarinah yang membimbing kita untuk takut dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ternyata baik ketaatan-ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan tersebut banyak hal-hal yang menjadi sebab tidak diterimanya. Nah, ternyata keluar dari bulan Ramadan seorang mengalami kemudahan. Maka yang tentunya kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk apa yang telah kita tempuh di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa memberikan kemampuan, semangat dan taufiknya agar kita bisa menjalankan ketaatan-ketaatan sebagaimana yang telah kita upayakan di bulan Ramadan. Yang semangat di bulan Ramadan membaca Al-Qur'an, demikian juga ketika keluar dari bulan Ramadan. Yang di bulan Ramadan semangat untuk menjalankan sholat-sholat sunnah, demikian pula dia tetap bersemangat untuk menjalankan ibadah tersebut ketika keluar dari bulan Ramadan. Yang ketika di bulan Ramadan dia bersemangat untuk bersedekah, dia pun terus mengupayakan amalan itu senantiasa dia tempuh di luar bulan Ramadan. Maka jika ini terwujud, menunjukkan bahwa apa yang dia tempuh di bulan Ramadan yang merupakan medan latihan bagi seorang muslim selama satu bulan, ditempa untuk beramal soleh, ditempa untuk jujur, itu betul-betul dia keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan, dengan sifat karam ya yang Allah Subhanahu wa taala miliki, mensyariatkan berbagai ibadah kepada hamba-Nya, di mana tidaklah ada suatu ibadah dari jenis-jenis ibadah yang wajib kecuali Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan ibadah yang sunnah. Ya, di sana ada sholat yang wajib, maka di sana pun ada sholat sunnah. Ya, ada puasa yang wajib, demikian pula ada puasa sunnah. Ya, ada sedekah yang wajib yakni zakat, di sana ada sedekah yang sunnah. Ya, baik infak ataupun amal-amal yang lainnya. Demikian pula dalam jenis ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Sehingga jangan sampai seorang muslim ya merasa kehabisan peluang untuk mendapatkan pahala isi Allah Subhanahu wa taala ketika selesai bulan Ramadan. Ya, jangan sampai ada perasaan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan untuk kaum muslimin beramal sepanjang hidup dia. Ya, dan jangan sampai pula kita termasuk dari orang-orang yang menyesal di akhirat karena ya ketika seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala seberapapun dari amal ketaatan yang dia lakukan ya maka tidak ada istilah surplus pahala. Nanti ya merasa apa? Kurang. Ya, sehingga bagi kita kaum muslimin ya mestinya tidak kirim-kirim pahala kan? Om kita sendiri kekurangan. Nah, kita sendiri tidak menjamin bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul terpenuhi syarat untuk diterima. Apalagi kok meyakini ini bisa dikirim, ya seperti itu. Ya. Sebagaimana puasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abi Ayyub Al Ansari radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya. Hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya, "Man shoma Ramadan wa atba'ahu fi sitti ayyamin min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa saja yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia menggandengkan puasa bulan Ramadannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal. Maka puasa yang dia lakukan itu seperti puasa ya setahun penuh. Puasa setahun penuh. Ya, datang penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, di annal hasanah bi asri amsalha. Dalam riwayat yang lain datang penjelasannya bahwa dikarenakan suatu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Jadi jika seorang berpuasa Ramadan sama saja puasanya 29 hari ataupun puasanya 30 hari karena semuanya kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan Allah menghendaki untuk ya kaum muslimin berpuasa di tahun itu 29 hari ya maka Allah jadikan ya munculnya hilal pada malam ke-30 yang berarti sudah masuk bulan apa? Bulan Syawal. Ya. Sama saja 29 hari ataupun 30 hari yang jelas seorang berpuasa sebulan di bulan Ramadan maka nilainya di sisi Allah sama dengan apa? 10 bulan. Kemudian 6 hari di bulan Syawal. Ya. Ya, bernilai berapa hari? 60. Itu setara dengan berapa? 2 bulan. Jadi 10 bulan tambah 2 bulan menjadi 12. 12 bulan. Hitungan 1 tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Jadi dari sini bersamaan kita dilarang untuk yakni puasa setiap hari. Ya. Sebagaimana puasa wisol menyambung untuk seorang tidak berbuka. Demikian juga puasa setiap hari. Ini tidak disyariatkan. Oleh karena itu ketika sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau ini seorang yang sangat bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, secara khusus ibadah puasa. Ya, ketika beliau memandang kalau puasa Senin Kamis itu masih ya, dalam sepekan kan tidak ada setengahnya ya. Baik. Merasa kurang, beliau meminta untuk ditunjukkan yang lebih baik. Maka dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa, puasa Nabi Dawud sehari berpuasa dan sehari berbuka. Kemudian beliau merasa ini pun masih kurang, saya ingin yang lebih dari itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik ya dibandingkan puasa Dawud. Artinya tidak ada syariat untuk berpuasa setiap hari ya satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan ya. Jika seorang menginginkan untuk mendapatkan pahala puasa satu tahun penuh maka tempuh amal ini. Dia berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, terkait dengan pelaksanaan jika dia bisa menyegerakan maka dipersilakan. Jika dia terkait dengan ya kewajiban untuk mengqadha ya, dan waktunya masih lapang sehingga bisa mengqadha dan bisa untuk berpuasa 6 hari bulan Syawal, maka ini ditempuh. Ya. Yang penting bagaimana seorang bisa menyempurnakan ibadah Ramadan, demikian pula bisa mengikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal ini. Juga seseorang akan bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana seorang yang berpuasa 1 tahun penuh dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang sahabatnya, di antara mereka Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari dan Abu Darda. Abu Hurairah menyatakan, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku yaitu Nabiullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepadaku dengan 3 perkara. Ya. Kemudian beliau menyebutkan yang menjadi pembahasan kita, "Shaumu thalathati ayyam min kulli syahrin shaumud dahri kulli." Ya, berpuasa 3 hari di setiap bulan itu seperti puasa 1 tahun penuh. Bagaimana penjelasannya? Ya, sebagaimana pada yang sebelumnya, bahwa 1 kebaikan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Sehingga seorang berpuasa 3 hari dalam sebulan, ya, dia seakan berpuasa 1 bulan penuh. Ya. Sehingga jika dia dalam setiap bulan bisa menjalankan puasa ini, seakan dia berpuasa 1 tahun penuh. Jadi dari sisi pahala, dia mendapatkan puasa seperti 1 tahun penuh. Dan Al-Imam Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini pada kitab Bahjatul Qulubil Abrar, beliau menyatakan bahwa ini merupakan amalan yang ringan tetapi pahalanya demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kalau kita perhatikan bahwa waktu kita sangat luas sesungguhnya. Hanya saja yang bisa memanfaatkan waktu sangat sedikit di antara hamba-hamba Allah. Ya. Dari perjalanan, ya, putaran 1 bulan, jika terkurangi 3 hari, kesempatan untuk menikmati rezeki Allah masih sangat sangat luas. Dan seandainya seorang memiliki aktivitas, mesti kan ada liburnya, ya. Ya, contoh misalnya yang kerja kantoran, ya, mungkin hari Ahad ini dia puasa, hari Ahad berikutnya dia puasa, hari Ahad berikutnya dia puasa. Ini sudah 3 hari, ya, masih ada hari Ahad. Biasanya kan dalam 1 bulan berapa kan? 4. Masih ada hari Ahad yang dia tidak puasa. Baik. Hanya saja sekali lagi, yang bisa memanfaatkan waktu untuk amal-amal soleh, ya, hanya sedikit yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari hamba-hambanya. Bahkan yang mungkin lebih ringan daripada itu, kita tahu bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, hamba yang telah Allah ampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang, beliau banyak beristighfar dalam sehari semalam minimalnya 70 kali. Kita mungkin menganggap ringan istighfar 70 kali. Sekarang coba kita masing-masing mengoreksi, ya, apakah kita bisa melazimi ini? Setiap hari kita minimalnya istighfar 70 kali, ya, seringnya lalai, seringnya lupa. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, kesungguhan kita di dalam memanfaatkan dan mengamalkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih sangat kurang. Baik, kemudian lepas, ya, dari bulan Ramadan yang dibimbingkan untuk adanya puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Demikian juga bulan-bulan yang lainnya dengan adanya puasa 3 hari, ya, dalam sebulan, di mana yang afdal jika seorang bisa menjalankan pada tanggal 13, 14 dan 15 hitungan Hijriah. Ini afdal. Ya, tapi jika tidak, maka yang terpenting dalam sebulan dia bisa berpuasa 3 hari. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita bisa beramal ketika memasuki bulan berikutnya, yakni bulan Dzulhijjah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan pada bulan yang agung tersebut adanya 10 hari ya, yang Allah Subhanahu wa taala ya, sangat mencintai amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah tersebut. Ya, sampai-sampai sebagian sahabat yang bertanya, ya, tidakkah jihad fi sabilillah lebih dicintai daripada amal-amal soleh yang bisa dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak. Ya, amal-amal itu ya, tetap tidak bisa dikalahkan kecuali seorang yang keluar dari rumahnya berangkat untuk berjihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak ada yang kembali ya, dirinya yang meninggal di medan tempur, demikian pula hartanya, maka baru ini yang bisa mengalahkan amal-amal saleh yang dilakukan di 10 awal hari dari bulan Dzulhijjah tersebut. Amal saleh apa saja? Ya, amal saleh yang masyru', yang disyariatkan, baik itu puasa kecuali pada tanggal berapa? Tanggal 10-nya, karena itu hari Id, ya. Kita dilarang pada hari Id untuk berpuasa. Ya, demikian juga amal-amal saleh, sedekah, ya, qiyamul lail dan yang lainnya. Dikarenakan 10 hari tersebut yang mencakup siang dan malamnya. Sehingga keutamaan dari amal-amal ini ya, tidak terkalahkan oleh hari-hari yang lainnya kecuali ya, 10 hari bulan Ramadan yang di sana ada Lailatul Qadarnya. Ya, yang di sana ada Lailatul Qadarnya. Oleh karena itu dari sisi ini baik menunjukkan kepada kita bahwa betapa ya, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, demikian banyak. Termasuk padanya ya, ibadah salat, ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya salat tarawih, salat sunnah yang sangat ditekankan kepada kaum muslimin untuk dilakukan secara berjamaah karena demikian besar keutamaannya. Qiyamul lail di bulan Ramadan ini ya, masih bisa kita untuk menjalankan ya qiyamul lail di bulan-bulan yang lainnya. Ya, salat tahajud ya, atau salat malam. Ini tidak terbatas di bulan Ramadan. Ya, meskipun tentunya kalau di bulan-bulan yang lainnya ya, tidak ada perintah dari syariat ini untuk dilakukan secara jamaah di masjid. Ya, berbeda dengan salat tarawih. Ya. Demikian juga terkait dengan amal-amal ya berupa sedekah maupun infak yang itu ya tidak terbatas pada bulan Ramadan ya. Maka hendaknya kita berusaha menjadi hamba-hamba yang bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, seorang yang diberikan keluasan dari sisi harta, gunakan hartanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesempitan dari sisi ini, dia pun tetap bisa meraih pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika datang ya sekelompok kalangan muhajirin. Ada hadis Abi Dzar yang ini juga disebutkan dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, mereka mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan menyatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, mereka orang-orang yang kaya itu telah yakni mendahului kami dengan membawa pahala yang banyak. Jadi kecemburuan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain kepada orang-orang yang kaya itu dari sisi apa? Kalah dalam hal pahala. Ya. Kalau generasi di masa kita kecemburuannya kok kita enggak disedekahi ya, mungkin seperti itu. Baik, ya. Mereka cemburunya di sini kalah dari sisi pahala. Ya. Rasulullah bertanya, "Mada?" Yani apa sebabnya? Kata mereka, "Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." mereka sholat ya sebagaimana kita sholat. Ya, untuk yang ini kita bisa sebagaimana mereka bisa. Mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Karena puasa tidak perlu modal ya. Nah, mereka ya memiliki kelebihan dengan sebab sedekah-sedekah yang mereka lakukan, ini yang kami tidak mampu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ala adullukum ala ma tasaddaquna bihi. Tidakkah kalian mau ditunjukkan dengan sesuatu yang ya kalian bisa bersedekah dengannya? Bisa bersedekah dengannya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan inna bikulli tasbihatin shadaqah wa inna bikulli tahmidatin shadaqah wa inna bikulli takbiratin shadaqah wa inna bikulli tahlilatin shadaqah wal amri bil ma'ruf shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih dari seorang membaca subhanallah itu shadaqah. Ya. Demikian pula setiap tahmid seorang membaca alhamdulillah itu juga sedekah. Takbir itu juga sedekah. Membaca kalimat la ilaha illallah itu juga sedekah. Dan ini bisa kita lakukan kapan saja. Ini yang disilakan zikir mutlak. Ya, namanya zikir mutlak, silakan seorang semampunya. Ya, jangan dibatasi dengan bilangan tertentu sehingga kita sama sekali tidak butuh dengan yang namanya biji-bijian tasbih ya. Dan itu bukan dari Islam sama sekali. Bahkan jika ditelusuri ternyata pendeta Hindu, pendeta Kristen juga punya ya, seperti itu dan kita dilarang untuk tasyabbuh menyerupai mereka. Ya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar ini juga sedekah. Jadi seorang mengajak kepada kebaikan, melarang dari yang mungkar ini juga sedekah. Bahkan kata Nabi, pada kemaluan istri-istri kalian. Ya, ketika kalian menggaulinya itu juga sedekah. Ya. Maka mereka pun kembali mengamalkan sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, selang berapa lama mereka datang kembali. Ya, sudah sebagian riwayat disebutkan, ya Rasulullah, ya ikhwanuna, ya ahlu dusur, ya alamuna ma na'malu. Ya. Fa'amilu. Atau kama qala wahai Rasulullah, orang-orang teman-teman kita dari kalangan orang kaya itu mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, maka mereka pun melakukan. Ya sudah mereka sedekah dengan harta, mereka sedekah dengan ini, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Yang seperti itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, ada orang yang diberi harta, ya, bersyukur dengan hartanya, ya. Dengan memanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian tidak mau ketinggalan ibadah apa saja yang bisa dilakukan ditempuh. Tapi berapa banyak di antara mereka yang diberikan limpahan harta tidak menyadari nikmat ini, bahkan tersibukkan dengannya jauh dari upaya untuk memperbaiki diri dengan mendatangi majelis-majelis ilmu, bahkan kekayaannya dijadikan alasan untuk mereka jauh dari majelis ilmu dengan alasan sibuk. Ya. Antum bisa seperti itu karena tidak sibuk. Terus siapa yang nyuruh sibuk seperti itu? Ya, ya, tidak ada yang menyuruh untuk sibuk seperti itu. Kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diperintahkan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan keadaan kita baik kurang ataupun lebih untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seorang diberikan kelebihan hendaknya bersyukur. Jika seorang diberikan kekurangan hendaknya dia bersabar. Jadi bagaimanapun keadaan seorang muslim, maka Allah berikan peluang baginya untuk ibadah kepada Allah dengan syukur ataupun dengan sabar. Baik, berikut ada pertanyaan. Mengenai keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah, apakah kita bisa berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 secara berurutan? Jawabannya bisa, karena ini masuk ke dalam keumuman amal-amal saleh. Ya, tadi sudah ditegaskan bahwa yang dimaksud yakni berpuasa yang setiap hari penuh dalam satu bulan itu tidak ada selain di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana Aisyah menceritakan tentang ibadah puasa Nabi di bulan Sya'ban. Ya, di mana beliau ya memperbanyak puasa sampai tidak tersisa kecuali sedikit. Artinya, beliau tidak berpuasa penuh selama bulan Sya'ban. Ya, tetap ada hari-hari yang beliau kosongkan. Ya, itu juga menunjukkan bahwa di antara hari-hari itu ya berurutan yang beliau lakukan. Sebagaimana pula ini, seorang bisa untuk berpuasa mulai dari tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah hingga tanggal 9. Allahu a'lam. Zuhurnya jam berapa? Sebelas empat tujuh, masih lama ya. Ayo kita lanjutkan. Demikian pula, ya pada bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan ya beberapa jenis ibadah, ya termasuk di antaranya puasa pada tanggal 9 ya dari bulan Dzulhijjah, yang dikenal dengan puasa Arafah, ya, karena berkaitan dengan para hujjaj yang mereka menjalankan yakni wukuf di Arafah. Dan syariat ini berlaku untuk mereka kaum muslimin yang di luar ya dari Arafah, yakni yang tidak menjalankan haji. Adapun bagi mereka yang sedang menjalankan ibadah haji, maka yang disyariatkan bagi mereka untuk berbuka. Jadi justru kalau berpuasanya menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana terkait dengan puasa di bulan Dzulhijjah tanggal 9 ini, puasa Arafah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaannya ketika ditanya tentang puasa hari Arafah. Karena beliau yukaffiru sintaini madiyah wal mustaqbalah. Bahwa puasa ini akan bisa menjadi penghapus dosa pada 2 tahun, yakni setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Terkait dengan dosa yang tertutupi dengan keutamaan ini, bagaimana keutamaan amal-amal soleh yang lainnya, mayoritas para ulama ahlus sunnah wal jamaah mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, ya maka tidak akan tertutupi kecuali dengan taubat, ya kecuali dengan taubat. Sehingga wajib bagi siapa yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dosa besar? Yakni setiap dosa atau perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang di sana datang ancaman neraka atau ancaman akhirat, ya, termasuk dalamnya ancaman apa? Azab kubur. Atau hukuman tertentu di dunia, ya seperti misalnya seorang pencuri, taib, apa hukumannya dalam Islam? Dipotong tangannya jika mencapai batas minimal bahwa orang tersebut harus dikenakan hukum had. Ya, zina dengan dirajam kalau dia sudah berumah tangga. Ya, ini contohnya. Atau suatu dosa yang datang padanya laknat dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau suatu maksiat yang Allah dan Rasulnya berlepas diri dari pelakunya, Ya, ini diantara kriteria suatu maksiat dikatakan dosa besar, sebagaimana disebutkan dinukil oleh Imam At-Tabari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, adapun suatu maksiat yang datang larangan, ya, tetapi tidak disebutkan hal-hal yang tadi disebutkan, tidak ada di situ penyebutan tentang ancaman hukuman di akhirat ataupun hukuman di dunia, ya, ataupun sikap antipati berlepas diri dari Allah dan Rasulnya, hanya sebatas larangan, maka kita masuknya ke dalam dosa-dosa apa? Dosa kecil. Yang ini yang akan bisa tertutupi. Dan harus kita sadari, namanya dosa kecil, meskipun itu kecil, kalau dikumpulkan akan menjadi besar. Ya, sebagaimana ucapan dari Salafus Saleh, ya, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al istimrar. Ya, dinukil ini dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Tidak ada dosa besar bersamaan terus dikikis dengan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil bersamaan seorang terus, ya, continue di dalam dosa-dosa tersebut. Ya. Ini keadaan dosa. Dan terlebih seorang muslim tentunya memandang dosa, ya, hendaknya dia pandang dari sisi kepada siapa dia maksiat. Ya, jangan dia memandang, oh ini dosa kecil, dosa kecil. Oleh karena itu, mereka salafus salih, ya, membagi kriteria di sini ada dosa besar, ada dosa kecil, bukan dalam rangka untuk meremehkan, bukan, tetapi kaitannya dengan apa efek, ya, dari dosa itu, ya, terkait dengan hukuman-hukumannya. Adapun terkait dengan yakni semangat mereka untuk menjauhi dari kemaksiatan, mereka jauhi kemaksiatan, bukan hanya yang itu masuk dalam kriteria dosa-dosa besar semata. Kemudian, ya, jika kita mengetahui keutamaan ini, yakni berpuasa pada hari Arafah, bahwa ini akan bisa menjadi penghapus dari dosa-dosa yang dimiliki oleh seorang, ya, setahun yang sebelum dari hari Arafah itu dan setahun setelahnya, ya, maka tentu kita akan bersemangat untuk menjalankannya. Kemudian terkait dengan ini, bagaimana kalau seorang misalnya dia terus berupaya untuk menjalankan ketaatan dan mengiringi dengan istighfar setiap terjatuh ke dalam ketergelinciran, sehingga dengan banyak istighfar tersebut dia tidak memiliki dosa, mungkin seperti itu, ya, bagi seorang yang sempurna keimanannya, setiap terjatuh ke dalam dosa dia istighfar, ya, maka keutamaan dari amalan ini akan semakin meninggikan derajatnya. Ya, sebagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dosanya telah diampuni yang sebelumnya dan setelahnya, bukan hanya terbatas setahun sebelum setahun. Maka istighfar yang beliau, kita tahu Rasulullah banyak beristighfar dalam seharinya minimal berapa? 70 kali. Maka istighfar, ya, dari beliau ini semakin meninggikan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian pula ketika kita keluar dari bulan Dzulhijjah, masuk bulan berikutnya bulan apa? Bulan Muharram. Ya, di sana pun disyariatkan untuk kita beribadah sebagaimana yang sebelumnya, ada puasa 3 hari. Ya, puasa dalam sebulan. Demikian juga bagi yang menginginkan untuk puasa Senin Kamis, puasa Daud, bisa dijalankan di bulan di bulan Muharram ini sebagaimana bulan yang lainnya. Bahkan pada bulan Muharram ini ada hari yang tertentu yang di situ datang perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berpuasa padanya, ini apa yang dikenal dengan hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram, di mana keutamaan dari ibadah puasa pada hari tersebut, yukafiru sanatan madhiyah, akan menghapus dosa 1 tahun yang sebelumnya, dan termasuk disyariatkan bagi kita untuk berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya untuk membedakan dari ahlul kitab. Di sini penting bagi kita di dalam beragama untuk memiliki sikap tamayyuz, membedakan diri dari selain kita. Ya, jangan justru sebaliknya seorang minder dengan keislaman ketika melihat, ya, umat dari kalangan orang-orang kufar, Yahudinya, Nasraninya, menampilkan pakaian-pakaian yang seperti itu, justru niru. Ini seperti ini parah, ya. Karena kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Nah juga secara umum untuk kita disyariatkan, ya, berpuasa di bulan Muharram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyam ba'da Ramadan, ya, siyamu syahrillah al-Muharram. Bahwa seutama-utama berpuasa, utama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Ya, dan ini mutlak, artinya kita bisa memilih hari-hari yang ada pada bulan Muharram tersebut. Ya, lebih ditekankan lagi pada tanggal berapa tadi? Tanggal 10 yang diiringi dengan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Kemudian demikian pada bulan-bulan yang lainnya, ya, disyariatkan untuk kita bisa menjalankan ibadah, termasuk padanya puasa 3 hari di setiap bulan, ya, dan yang mungkin banyak terjadi dan perlu untuk diingatkan di sini terkait dengan sebagian kaum muslimin yang menetapkan kekhususan ibadah di bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab ini termasuk di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia yang ditetapkan di dalam syariat. Jadi ada 3 bulan yang berurutan, jadi mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kemudian yang terpisah bulan Rajab. Bersamaan ini termasuk dari bulan haram yang kita dilarang, ya, untuk berperang pada bulan tersebut kecuali jika didahului, ya, kecuali jika diserang. Bulan Rajab, ya, tidak disyariatkan adanya ibadah tertentu, ya, terkait dengan bulan ini. Tidak sholat malam, ya, tidak pula puasa. Ya, sehingga berlaku padanya sebagaimana bulan yang lain, seperti ibadah sholat malam sebagaimana biasa tanpa diniatkan ini sholat malamnya di bulan Rajab. Demikian juga puasa. Jadi seorang yang biasakan puasa Senin Kamis di bulan yang lainnya berpuasa di bulan tersebut. Tidak kemudian, oh ini bulan Rajab, saya khawatir terjatuh ke dalam bid'ah, tidak ibadah. Ya, salah yang seperti itu. Tetap menjalankan ibadah sebagaimana biasa di bulan-bulan yang lainnya. Demikian hingga, ya, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Sya'ban, yang di sana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kita memperbanyak puasa di bulan tersebut, ya. Hingga kita berharap untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali dengan bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi dari sini kita melihat bahwa dalam putaran, ya, satu tahun seorang muslim tidak akan kehabisan dari kesempatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ibadah yang, ya, seandainya kita berusaha untuk betul-betul menjalankan, ya, hal tersebut, mulai dari kita membuka mata hingga kita memejamkan mata, ya, terlalu banyak. Seorang muslim tidak akan merasakan kehabisan kesempatan untuk ibadah kepada Allah. Di sana ada ibadah-ibadah yang sifatnya kalbu, ya, iman, kemudian tawakal, kemudian khasyah. Di sana ada ibadah lisan, qiraatul Quran, zikrullah, amar ma'ruf nahi munkar. Di sana ada ibadah badan, ya. Jadi seorang muslim hendaknya betul-betul bersemangat tidak menjalankan apa yang telah dia ketahui dari ibadah yang disyariatkan dan diamalkan sesuai dengan tata cara yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pertanyaan kedua yang insyaallah menutup pertemuan kita. Bisakah puasa Syawal diqadha di bulan lain dikarenakan ada uzur? Ya, misalnya haid, berhutang puasa Ramadan atau nifas. Tapi terkait dengan pelaksanaan dari 6 hari bulan Syawal, anjuran dari para ulama, termasuk padanya Syekh Ibnu Baz, Syekh Utsaimin, siapa yang tidak memiliki udzur. Ya, semisal dia bisa menyempurnakan puasa Ramadannya, maka hendaknya dia bersegera untuk bisa berpuasa di bulan Syawal. Ini yang dianjurkan oleh beliau berdua. Kemudian bagaimana kaitannya dengan seseorang yang memulai masih memiliki utang, ya, utang puasa di bulan Ramadan, mana yang harus didahulukan? Jika memungkinkan dan waktunya lapang, dia bisa mendahulukan mengqadha sehingga lebih tepat, ya, di dalam pengamalan terhadap hadis man shoma Ramadan tsumma atba'ahu bi sitt min Syawal. Karena tidaklah dia dikatakan berpuasa Ramadan kecuali kalau hitungannya apa? Sempurna, ya, dengan mengqadha yang kurang. Kemudian setelah itu bisa, ya, mengiringi dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka ini yang dipilih. Ya, kemudian bagaimana kaitannya dengan seorang yang mungkin dihadapkan pada kondisi sempit atau sulit? Misalnya dia punya kesempatan untuk bisa berpuasa di bulan Syawal, ya, pas 6 hari tersisa misalnya. Ya. Apakah dia dahulukan mengqadha ataukah mendahulukan puasa Syawalnya? Terkait dengan masalah ini ada fatwa dari Syekh Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah, ya, dengan beliau beristimbat dari hadis Aisyah. Hadis Aisyah bahwa beliau tidaklah bisa mengqadha dari puasa Ramadan yang kurangnya kecuali di bulan apa? Bulan Sya'ban. Menunjukkan dari sini jika seorang, ya, dalam kondisi sempit tidak bisa kecuali mengqadhanya di luar bulan itu, karena terkait dengan bulan puasa 6 hari di bulan Syawal ini tidak bisa untuk dipindah ke bulan yang lainnya, karena di lafaz hadis yakni 6 hari dari bulan Syawal, maka dia qadha, dia puasa di bulan Syawal itu. Adapun untuk mengqadhanya bisa di bulan yang lainnya. Ini kalau dihadapkan pada kondisi ini. Tayyib Allahu Ta'ala alam. InsyaAllah untuk kesempatan muhadharah siang ini kita cukupkan. Semoga dari apa yang kita pelajari bisa memberikan tambahan ilmu dan iman, serta menjadikan sebab untuk kita bisa istiqamah hingga akhir dari kehidupan kita. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين حنقم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.